dalam bentuk hadis gak doyan, ketika dalam bentuk ngaji gak doyan, dibungkus dalam bentuk kesenian malah doyan. Contoh sederhana, misalnya ono wong sing ora doyan durian, mohon maaf warga Taman Cipta Asri wonten sing boten doyan durian apa boten? Jawab, wonten sing gak doyan durian apa boten? Wonten, ilat kiri. Durian ora doyan telon kayak rongkur sanggekan. Hancur. Mohon maaf. Kalau ada orang kok gak doyan durian, sementara kita menginginkan agar durian itu bisa dikonsumsi oleh orang tersebut, jangan disuguhkan dalam bentuk durian. Wong ora doyan durian kok disuguhi bentuk durian utuh. Mambu ya nak. Ya aja disuguhi rupa durian, jangan disuguhkan dalam wujud durian. Coba diolah, dikemas dalam orkestra bentuk yang lain, dijadreni, ditambah tepung, ditambah macam-macam, gawe roti kok dikasih durian, jadilah roti rasa durian. Suguhne nang wonge nek telung piring. Ketika dalam bentuk durian orang doyan, tapi setelah diolah dalam bentuk roti rasa durian malah doyan. Kalau untuk anak-anak kok senengane es krim, ya dibikinlah es krim kasih durian, akhirnya jadi es krim rasa durian. Durian itu bisa dikonsumsi karena disuguhkan dalam bentuk lain. Paham nggak mboten? Paham nggak mboten? Lah ana wong ora doyan durian ya dilowo-lowo durian dipaksa-paksa durian. Ya raimu diasap kulite durian. Orang yang gak doyan dalil, urung doyan dalil, urung kenal ngaji, moro dicekloki dalil, ngamuk. Ada penjual bakso, seharian belum laku, semangkuk pun belum laku. Lungguh ngelentere karo nyekeli sodel. Dideketin malah didalili. Denger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakin lo ngamuk. Setino dodol bakso rong payung dolal dalil lausan dalil sapu sutil cangkemmu. Bisa difahami gak keterangan saya? Loh, karena sekarang banyak orang yang model kayak gitu. Mohon maaf, mohon maaf. Bahkan gua rati kate kok. Woi. Sekarang kan banyak orang yang memaksakan diri. Enggak lihat dulu yang diomongin itu siapa, yang dimasuki ajaran agama itu karakternya bagaimana, tapi dipaksakan. Ini aku ngarani malah dosa. Urung lho urung doyan ayat Quran. Bisa benci kalau ayat Quran dipaksakan di ayat Quran. Akhirnya orang itu enggak nerima, bahkan melecehkan ayat Quran itu gara-gara dipaksakan. Itu saya memaksakan itu malah dosa. Gara-gara dia ayat Quran malah dilecehno. Ini apa paham ya wis. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Kalau enggak sesuai dengan pendapatnya salah, bid'ah macam-macam. Hakekang apal Quran seneng ngafir ke buka semangat belas sampean baleni tim tukang ngemis monggo sekalian jenengan jalan infak ini infak jenengan dengan untuk meneruskan pembangunan masjid. Siapa yang ikut bangun masjid? Banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah indah di surga. Amin Allahumma. Dan sebagian untuk anak-anak yatim saya, siapa yang ikut menyantuni anak yatim, maka nanti di surga kata Rasulullah kedudukannya dengan Rasulullah kahataini fil jannah, seperti dua jari ini antara jari telunjuk dengan jari tengah, dekat derajatnya sama Rasulullah di surga. Oke? Ayo kita angen-angen syair tanpa waton ini yang sekarang mulai banyak menjangkiti masyarakat kita. Akekang apan Quran hadis senang ngafir ke parang liwane afire dewe katika peke dan Bagus hati